Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti tak kau sadari? Masihkah ada jalan bagimu untuk kembali mengulangkan masa lalu? Dunia dipenuhi dengan hiasan, segala yang ada akan kembali padanya. Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah aman. Bila waktu telah terhenti, teman sejati sejati hanyalah aman. Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah sepi. Bila I'm